Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Segala puji hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam, yang telah mentakdirkan kita untuk bisa hadir di tempat ini. Ini semata-mata karena takdir yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah supaya senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memohon pertolongan kepada Allah, mudah-mudahan tidak berbicara dan tidak mengantuk selama khutbah ini berlangsung. Hadirin yang berbahagia, tiada hari tanpa musibah. Musibah terus silih berganti. Kalau kita perhatikan berita-berita yang ada di surat kabar maupun televisi, itu mesti berita-berita dihiasi oleh berbagai musibah. Baik musibah yang terjadi secara individu, kelompok, maupun dalam lingkup yang lebih luas. Ada banjir, ada kebakaran, ada kehilangan, ada pembunuhan, dan macam-macam musibah. Musibah itu adalah segala sesuatu yang tidak menyenangkan, yang menimpa diri kita. Dan kita tidak berharap akan kehadirannya, tetapi takdir menetapkan bahwa itu harus terjadi pada diri kita. Musibah bisa sesuatu yang sangat besar, termasuk mungkin rumah kebakaran sampai semua harta kekayaan habis, longsor, banjir, sampai menghabiskan semua kekayaan yang dimiliki, bahkan jiwa-jiwa ikut hilang. Tetapi musibah juga bisa sesuatu yang kita anggap kecil, termasuk sekedar tersandung kaki, terjepit tangan, atau apapun yang terasa di dalam hati kita tidak menyenangkan. Dan itu mesti terjadi pada setiap hari, setiap saat. Musibah itu berpotensi untuk menyebabkan orang menjadi stres, gelisah, dan cemas sebagai efek dari musibah itu. Orang yang kena musibah itu berpeluang untuk marah, untuk merasa takut, untuk gelisah, cemas, stres, bahkan depresi. Cuma pertanyaannya adalah, apakah semua musibah kemudian harus menyebabkan orangnya menjadi stres? Ternyata tidak. Suatu musibah menyebabkan orang stres, tetapi musibah yang sama terjadi pada orang yang lain tidak menjadi dia kemudian merasa stres. Artinya ada sesuatu yang menyebabkan orang kemudian tidak stres menghadapi musibah. Bagaimana pikiran dan perilaku kita ketika kita menghadapi musibah, itulah yang disebut sebagai psikologi musibah. Jadi untuk menghadapi musibah, untuk menghadapi kesulitan, untuk menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan, itu ada kiat-kiat pikiran yang harus kita bangun dan ada bentuk-bentuk perilaku yang harus kita lakukan supaya kita terhindar dari keadaan stres atau depresi. Hari ini kita ingin sedikit berbincang tentang psikologi musibah ini. Kalau kita baca psikologi itu ada kajian tentang bagaimana menghadapi musibah. Bagaimana menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan supaya kemudian orang bisa meminimalkan dari kemungkinan terjadinya stres. Beberapa saran yang disampaikan dalam kajian psikologi adalah yang pertama, katanya, orang harus melakukan apa yang disebut dengan mendinginkan kepala. Mendinginkan kepala. Yang dimaksud mendinginkan kepala dalam kajian psikologi adalah mencoba, katanya, menenangkan diri, kemudian mengurangi aktivitas fisik. Dan bentuk-bentuk kegiatan yang disarankan di dalam kajian psikologi diantaranya adalah pertama, relaksasi. Yang kedua, ada lagi meditasi. Ini tidak mengapa, itu yang disampaikan secara ilmiah oleh kajian psikologi. Tetapi intinya adalah, ketika kita menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan, coba, katanya, berpikir sejenak, kemudian tenangkan jiwa, gitu kan, jernihkan pikiran, dan kurangi kemungkinan aktivitas reaksi yang bersifat fisik. Jadi ketika musibah terjadi saat hanya itu, kita harus berhenti sejenak, kemudian berpikir, ya Allah Tuhanku, ini musibah yang terjadi padaku. Kemudian berpikir apa yang terbaik yang bisa dilakukan. Dan hindari aktivitas fisik karena, jika orang sedang marah karena suatu musibah, jika dia bereaksi secara fisik maupun secara verbal, itu ada kemungkinan untuk menjadi berbahaya. Jika dia mengeluarkan kata-kata, maka kemungkinannya akan kata-kata yang kasar keluar. Dan jika dia melakukan reaksi secara fisik, ada kemungkinan juga reaksinya adalah sesuatu yang bersifat agresif. Maka, diamlah. Nabi juga mengajarkan begitu. Ketika kita menghadapi sesuatu yang memungkinkan kita marah, termasuk marah besar, maka katanya, diam. Diam. Diam sejenak. Jangan bereaksi. Karena dengan diam itu paling tidak menyelamatkan kita dari kemungkinan bereaksi secara fatal. Tentu baru kita berpikir untuk bagaimana kita menghadapi persoalan ini. Yang kedua, dalam kajian psikologi ada yang disebut dengan problem focus coping. Problem focus coping itu adalah mengurangi stres karena suatu persoalan dengan cara memecahkan persoalan itu. Jadi ketika kita mengalami stres gitu, maka kata orang-orang psikologi, coba kenali katanya, apa yang menyebabkan kamu menjadi stres? Mesti ada sumber masalahnya. Kalau sudah ketemu, maka pecahkan masalahnya sebagai sumber stres itu. Maka insya Allah secara bertahap kamu akan terhindar dari perasaan stres itu. Ini yang disebut sebagai problem focus coping. Jadi mengurangi stres dengan cara memecahkan persoalan yang menjadi sumber stres. Di dalam bahasa agama barangkali dia bersungguh-sungguh di dalam berikhtiar untuk menghadapi persoalan. Maka ini menjadi bagian cara untuk menghadapi musibah dan stres. Nah yang menarik, yang ketiga yang ditawarkan oleh psikologi terkait dengan bagaimana kita menghadapi stres adalah yang disebut dengan cognitive focus coping. Atau kadang-kadang disebut dengan istilah emotion focus coping. Artinya apa? Mengurangi stres karena suatu masalah dengan cara merubah cara pandang dan cara pikir kita tentang masalah itu. Maka disebut dengan istilah cognitive focus coping. Jadi hadirin yang berbahagia, suatu musibah menyebabkan seseorang stres. Tetapi musibah yang sama tidak menyebabkan stres bagi orang lain. Kenapa? Ternyata salah satu penyebabnya adalah ada perbedaan cara pandang dan persepsi dari orang ini terhadap masalah. Nah, orang-orang psikologi menganjurkan, kalau kita menghadapi sebuah musibah, hal yang tidak menyenangkan, kemudian diri kita cenderung menjadi stres, maka rubah cara pikir kita tentang masalah itu, tentang musibah itu. Salah satunya yang disarankan dalam psikologi adalah apa yang disebut dengan perbandingan sosial. Jadi perbandingan sosial itu Bapak Ibu, kalau kita menghadapi masalah, kemudian kita menjadi stres, maka ketahuilah katanya, pikirkanlah dan bayangkanlah bahwa ada orang lain yang mendapatkan musibah lebih berat. Kalau kita menderita, maka pikirkanlah katanya, bahwa ada orang lain yang lebih menderita. Maka dengan cara berpikir seperti ini, kemungkinan stres itu akan menurun. Ini yang diajarkan oleh agama, lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas. Karena dengan begitu, kemungkinan kamu akan bersyukur dan terhindar dari kemungkinan ingkar. Jadi kalau kita punya motor, kemudian belum punya mobil, jangan melihat orang yang punya mobil, gitu. Tapi lihat yang punya sepeda dan bahkan tidak punya sepeda. Sehingga dengan punya motor itu kita akan bersyukur, ya Tuhanku bersyukur aku punya motor, ada orang lain yang tidak punya motor. Harus jalan kaki mereka pergi ke kantor. Dan ketika kita kehilangan dompet dengan uang 100 ribu, kemungkinan orang akan menjadi stres, maka stres akan terkurangi ketika kita berpikir bahwa ada orang lain yang hilang dompet dengan jumlah uang 1 juta. Ketika hilang 1 juta, kita harus berpikir bahwa ada orang lain yang hilang 1 miliar. Demikian seterusnya, kita membuat perbandingan sosial, sehingga akan terkurangi rasa stres, bahkan cenderung kita untuk bersyukur. Dalam bahasa Jawa, apapun selalu untung. Ini yang dimaksud. Ini yang dimaksud. Bahwa ada orang lain yang lebih berat. Ketika ada orang di PHK, kemudian dia stres berminggu-minggu, maka berpikirlah bahwa ada orang lain yang sudah bertahun-tahun tidak bekerja dan dia tidak mendapatkan pekerjaan. Ketika ada orang yang bertahun-tahun belum juga mendapat pekerjaan karena PHK, maka berpikir ada orang yang tidak bisa bekerja karena kecacatan yang ada dalam tubuhnya. Saya masih bersyukur, walaupun di PHK, saya masih punya penglihatan, saya masih punya pendengaran, saya masih bisa bergerak dengan sehat. Sementara ada orang lain yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, cacat secara fisik, dan karena itu kemudian dia tidak mendapatkan pekerjaan. Bahkan permanen seumur hidup. Masih bersyukur ada orang yang keadaannya jauh lebih berat dari yang kita miliki. Ini yang dimaksud dengan perbandingan sosial. Yang kedua, kata orang-orang psikologi, bahwa setiap kesulitan, katanya, ini adalah jalan untuk kesuksesan. Jadi, katanya, ketika Anda menghadapi kesulitan, kegagalan, musibah, jangan terlalu bersedih, gitu. Karena boleh jadi ini adalah jalan media untuk mendapatkan kesuksesan. Dalam bahasa agama, ini barangkali yang disebut dengan inna ma'al usri yusro. Dalam kesulitan, ada kemudahan. Diulang sampai dua kali kalimatnya berangkai. Inna ma'al usri yusro. Dalam kesulitan, ada kemudahan. Tuhan kita menciptakan kehidupan ini berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan. Ketika kita sedang menghadapi kesulitan atau musibah, maka jangan terlalu bersedih, karena setelah itu mesti ada kemudahan. Ketika kita sedang mendaki jalan, jangan terlalu bersedih, karena setiap jalan yang mendaki selalu diikuti dengan jalan yang menurun. Itulah yang dimaksud, inna ma'al usri yusro. Dalam setiap kesulitan ada kemudahan. Ini juga mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita sedang berbahagia, kalau kita sedang menghadapi keadaan yang menyenangkan, dengan kata lain kita sedang mendapatkan nikmat, juga jangan terlalu bergembira. Karena boleh jadi selalu berpasangan. Hari ini kita mendapatkan nikmat, boleh jadi segera setelah itu kemudian kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi, jangan terlalu bersedih ketika kita menghadapi musibah, dan juga jangan terlalu bergembira ketika kita menghadapi kenikmatan. Semuanya harus wajar-wajar saja. Itu yang disebutkan dan diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalau katakan ma asoba min musibatin fil ardi wa ma fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Dan tidaklah setiap musibah yang menimpa di bumi ini dan juga yang menimpa diri kamu, melainkan itu sudah tercatat di dalam sebuah kitab yang disebut dengan Lauhul Mahfuz. Kenapa aku katakan begini, kata Allah? Supaya, ayat berikutnya mengatakan, supaya kamu tidak terlalu bersedih terhadap apa yang luput dari keinginanmu, dan supaya juga kamu tidak terlalu bergembira dengan apa yang kamu dapatkan. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, jangan terlalu bergembira dengan mengatakan bahwa ini adalah hasil usahaku. Tidak. Ini sudah ditetapkan oleh Allah jauh sebelum penciptaan peristiwa itu. Tercatat di Lauhul Mahfuz. Dan ketika kita pun mendapatkan musibah, jangan terlalu bersedih. Karena itu memang sudah ternyata tercatat di kitab Lauhul Mahfuz jauh sebelum penciptaannya. Jadi kemudian Allah mengatakan, jangan terlalu bersedih dan jangan terlalu bergembira. Kemudian orang-orang psikologi menganjurkan, kalau kita menghadapi musibah, kemudian ingin terkurangi perasaan stres, dengan katanya meminta pertolongan atau bantuan kepada orang lain. Berdialog, berdiskusi. Saya sedang menghadapi masalah A. Persoalannya begini, akibatnya begitu, sebabnya begini. Sebab kata orang-orang psikologi, katanya, kalau kita sedang menghadapi suatu kesulitan, kemudian kita mengkomunikasikan kepada orang lain, itu katanya sudah satu cara untuk mengurangi tekanan psikologis yang mendera diri kita. Kalau ajaran Islam mengatakan meminta pertolongan kepada Allah, sehingga ada ayat yang bunyi, jadikanlah salat dan sabar sebagai penolongmu. Jadi kalau agama menjelaskan itu jelas, minta pertolongan kepada Allah. Dan media untuk mendapatkan pertolongan itu adalah salat dan sabar. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ingin mendapatkan pertolongan Allah, gunakan dua media ini. Ini jelas disebutkan dalam Al-Quran. Jadikan sholat dan sabar sebagai alat untuk mendapatkan pertolongan Allah. Jadi kalau kita sekarang menginginkan pertolongan Allah, kemudian pertolongan belum datang-datang, coba kita periksa dua hal ini. Periksa sholat kita dan periksa kesabaran kita. Dan yang menarik, orang-orang psikologi kemudian menganjurkan cara yang keempat di dalam menghadapi musibah untuk mengurangi stres. Yaitu apa? Dengan cara menolong orang lain. Jadi kalau mendapatkan musibah, kita minta pertolongan orang lain, itu wajar. Tetapi kalau kita mendapatkan musibah, kemudian ingin mengurangi stres dengan cara membantu orang lain, kan masih aneh. Tapi kajian psikologi mengatakan seperti itu. Kemudian riset menunjukkan katanya bahwa orang-orang yang senang membantu orang lain itu lebih sehat dan lebih panjang umurnya daripada orang yang cenderung mementingkan dirinya sendiri. Luar biasa penelitian ini. Karena jelas ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah. Allah mengatakan, "Fa'ahsin kama ahsanallahu ilaika." Berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana aku, kata Allah, berbuat baik kepadamu. Artinya apa? Kalau kita ingin diberi kebaikan oleh Allah, maka perbanyaklah berbuat baik kepada orang lain. Ini makna dari berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Jadi jangan ragu dan jangan segan untuk berbuat baik. Karena itu merupakan salah satu solusi untuk kita terhindar dari berbagai musibah dalam bentuk pertolongan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Hadirin yang berbahagia, kalau agama mengajarkan cara lain untuk supaya tidak stres dari musibah adalah sabar. Sabar. Dan pikirkan oleh kita, setiap kali kita mendapatkan musibah, maka ini sesungguhnya adalah peluang untuk mendapatkan pahala. Karena jika musibah dihadapi dengan sabar, janji Allah yang disampaikan melalui Rasulullah jelas mengatakan, kamu akan mendapatkan pahala. Jadi musibah apapun yang menimpa diri kamu, kalau kamu terima dengan sabar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa dan juga akan memberikan pahala. Jadi kadang-kadang orang-orang beriman gitu, orang-orang soleh zaman dulu itu kadang-kadang berharap untuk mendapatkan musibah. Kenapa? Karena dia berharap dengan musibah itu akan terampuni dosa-dosanya dan akan terkumpul banyak pahala. Jadi tenang-tenanglah dan bersabarlah ketika kita menghadapi hal yang tidak menyenangkan. Karena itu menjadi alat untuk pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahan yang mungkin sangat banyak yang kita miliki. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah mengatakan, dan kabarkanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah, dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Hadirin yang berbahagia, ada satu lagi yang ingin saya sampaikan terkait dengan musibah. Supaya kemudian dengan musibah yang kita hadapi itu kita tetap dalam keadaan tenang. Allah mengatakan bahwa semua yang aku ciptakan di bumi ini adalah ujian. Hadirin bisa lihat di surat Al-Kahfi. Lalu ada mengatakan, inna ja'alna ma alal ardi zinatallaha linabluwakum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya semua yang aku ciptakan di bumi ini adalah sebagai perhiasan. Dan itu sebagai ujian bagi kamu untuk supaya aku tahu, kata Allah, siapa di antara kalian yang paling baik. Kemudian kalau kita baca surat Al-Mulk, Allah di situ mengatakan, Tabarakallahu biyadikal mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan yang menciptakan kematian. Itu semua kata Allah untuk menguji kamu semua supaya aku tahu siapa di antara kalian yang amal perbuatannya yang paling baik. Jadi semua yang terjadi, semua yang kita miliki, semua yang kita alami termasuk musibah dan nikmat pada hakikatnya adalah ujian. Allah ingin menguji apakah dengan musibah itu dia tetap dalam keadaan baik dan benar. Jadi ketika kita menghadapi ujian atau musibah, ketika kita menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan, maka pikirkanlah. Selain cara yang tadi sudah kita bahas, maka yang terakhir kita berpikir bahwa, ya Allah, ini adalah ujian yang Engkau berikan kepadaku. Maka berilah aku kekuatan, ya Allah, untuk menghadapi ujian musibah ini. Supaya saya tetap dalam jalan yang baik dan benar. Ketika orang diuji dengan kemiskinan, dia tetap bertahan untuk menjadi orang baik. Artinya dia lulus dengan ujian kemiskinan. Dan ketika dia pun diuji dengan harta yang banyak, dia pun tetap dalam jalan yang baik dan benar. Artinya dia lolos diuji dengan kekayaan. Jadi semua keadaan, baik yang baik maupun yang buruk, semua pada hakikatnya adalah ujian. Dan kita harus pikirkan itu setiap saat, setiap kita menghadapi musibah maupun nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kekuatan kepada kita untuk selalu bersabar atas semua musibah yang kita hadapi. Dan kita bermohon kepada Allah untuk diberi kekuatan, mampu bersyukur terhadap semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena hanya dengan sabar dan syukur, kita insya Allah dalam keadaan selamat dunia maupun akhirat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi rijalali wa sikal karimi wa adimi syutani. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhanku, ampuni semua dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan ibu dan bapak kami yang masih ada maupun yang telah tiada. Ampuni juga dosa dan kesalahan saudara-saudara kami yang beriman. Ya Allah, ya Tuhanku, jika telah sampai waktunya azal menjemputku, maka wafatkan kami, ya Allah, dalam keadaan Islam. Wafatkan kami, ya Allah, dalam keadaan berserah diri kepadamu. Wafatkan kami, ya Allah, dalam keadaan syahid sebagai syuhada. Masukkan kami ke dalam surga-Mu tanpa hisab, ya Allah. Dan lindungi kami dari azab kubur dan azab neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah. Inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Wa idza ilaihi wa ilaihi fasya'i wal munkari wal bazi. Ya'idukum la'alakum tadhakkarun wa la'adzikrullahi akbar.